Uhuna suhana Petrus. Uhuna Petrus hondongam mesa. Inde suha butu dikau Petrus mesa duka suhona Yesus Kristus. Nulaku ingganna tuna pilei puang ala Ta'ala tu disembuk lako mobot-bottoam mendadi to mesi huhu lako provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Anabitinia. Ikon nak tau mak tuna pilei puang ala Ta'ala ambeta, si tuhu patujunna mengkalau diomai. Na pilei ku umpola lampeng kahana pena pamaseho, tu umpasah kok menda di umma to maseho, anamala kok manuhu lako Yesus Kristus, anana basi kok hahati tolona. Handan dan dipuang ala Ta'ala tambak kua, anana manak kamasa keam, sola kamasa nangas sanda silapi. Dipuji sangan na puang ala Ta'ala ambena debatanta Yesus Kristus tona penombai. Tande lontondo ni pak kamasena laku kita, lambik nada diam polekia umpulalang kati bangungan na sule Yesus Kristus di mayalak na tomate, na suhum matoto umpah hanwanta. Anna tahanwan na ala Ta'ala ampuan indo pak mana puha na patokang kia puang ala Ta'ala ya posuhuga, talade eng kadake, talade eng bosi, dapa kaya la malele. Annala na jagai kuak kekuasaan na puang ala Ta'ala, kahana kamata pasamwa, sampai untah ima ponno indo kasalamasam, tola na pelatian nila nalo mak katampasanna. Yan to'o, annala tilalla ungkua, muinna anna na pumasus sasala pokuak sapai, indo mak hupa-hupa pak sandasam. Ia na nahua kuak, aka dipangitai kamata pasamwa, batu matapak sikdaha kuak, batu takdi. Aka bulawan duka to tak ladak dak liwan na disudi hiti ayo lotama api, damuahan niya kamatapa samua to kiang gak puhaya anala bulawan. Anna maka matapa tongang kuwa ilan nusik dimpak sandasam, ia katampasan na pole, la dipuji kuwa dipak kasalei anna dipomatan de ilan nalo kasulian na Yesus Kristus umak penduan na. Indo Yesus Kristus, muyan na tak pek demuita, sapuk tonta ungka masei. Susisian duka, ungka tapa ya moya na tak pek demuita. Yan to na tilalla ungkua, anna indo katilalla samua tak dibela dipaju, anna tak disan disangai. Tilalla kua kauntahi mangkua kasalamasam, buana kamatapa sammu. Indo kasalamasam, na pahessa, anna na petua manapa inggan na nabi, tumpai ulo lamban ni inde mana pak kamase na bengkua puang ala Ta'ala. Penawanna Kristus mengkahilam penawanna indo nabi, umpai sanni indo inggan na kamasusa ala hua Kristus, solaindo kamatandea lana tahima kepuhan nia to'o. Sapotak makale silam pikihan na indo nabi pihal ladadi anna kaha-kaha akal umpadadi nganna ya to'o. Ian to'o anna napahesa manappam. Napo makale so puang ala Ta'ala laku nganna indo nabi, diona indo kada napayolo lamban indo nabi, tak napalako kahana lalu tama kalena sapok napalako akala kibuna laku ikwa tutupu lapik temo. Temo, masih na uhingi kaha-kaha ya to'o, dia mai tompak pakaheba ang kaheba katilalasan dia na Yesus Kristus. Na palandasan kuak kaha-kaha ya to'o, kahana kuasan na pinapa maseho, to dipatuhun na pumay suhuga. Anenggan na malaika, muhai duka lana pengisan ni kaha-kaha ya to'o. Yan to'o, analompas satu tu na pinapa mula ku indolai pogaukna. Majaga kuak, anuhan wamponnoi indomana pak kamase, ladimanasan kuak kesulen Yesus Kristus mak penduanna. Kahana anak nang kuak puang ala Ta'ala to manuhu, yan tuan na taung kuak latubo untuhu ipailok na sipak dosamu, umba susi si umpo gawa indo na tak pokua musam puang ala Ta'ala. Sapo umba susi maseho puang ala Ta'ala, tuan tambai kuak lamenda di umakna, susin to duka, lapahallu kuak maseho umpalaku inggan na pak palakuamu, akadenti suha ilam batta kada debata nawa. Lapahallu kuak maseho, akakau maseho. Simu anak puang ala Ta'ala, ambe kemak sambajang kuak. Anaya sian hotok hupatau situ pak pogosanna si mesa-mesa, tak mak sekla-sekla. Yan tuan nalapahalung kuak mengkahayak di olona puang ala Ta'ala, anam pak kasalei upuk tubomu, ilan indelino tomongeya mesi huhu. Aka misa mendo pesolona puang ala Ta'ala, anamala kuak lapak di mekatuwam muak olona, to tak deng gunana, indo lombungan nak di menene tumpu nene. Taya bahan-bahan tak ladak dak liusu lelako salako lakona na solongan kua, susinna bulawam batu haka peha, sapok Kristus to tak delapada anggakna na solongan kua watunna dipati tolo hahana. Si hapan anak domba tak desasainna di pehumalasan langan puang ala Ta'ala. Aka tak piden dipadadi indelino, anna puhan napak tantu puang ala Ta'ala, Kristus lamendadi to mepasalama. sapo ilandan ni inde wartu la kasuppisan na lino mane di popelattei anna mala kuak salama. Pengkahanan to Kristus na polala nung katapai kuak puang Allah Ta'ala to puang patibangun ni suledumai Allah na tomate anana pumatande. Yan to nung katapai kuak puang Allah Ta'ala anu hanuam. Puhang kuak manuhu laku indo kaheba kamaloloam na polalam umpo maseho kuak penawammu lambi ungka masei kuak sulamu to matappa mengkalau ilan nunak penawammu. Yan to o anak uammu kuak lasikamase kuak mesa sola ponno penawa. Aka puhang kuak di dadiam pole. Ana indo katuam bakahu tak butu dihupatau tola mate sapok na beng kuak puang Allah Ta'ala to tak della matena. Ulambia inde katuboam akan katapai kuak batta kada tubona puang Allah Ta'ala indo tola dak liu sule lako salako lakona. Umba susi tisuha ilam batta kada dewata nawa. Katubuan nengga nama hupatau si hapa humpu anang kamatandian na sapa bunganna. Humpu lama lasso anna bungan nalahada, sapokadan na yadewata, ladak dak liu, sule lako salako lakuna. Anindo kadan na dewata, iasian indo kahe bakatilalasam, puha dipakahe bayang kuat.